Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah وَجَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ لِنَيْلِ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الشفاعة wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidina fi sabilillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sa'adatal kurama masyaikhunal a'izza wa ulama'anal ajilla, para kiai, para alim, para asatid, masyaikh, sesepuh, bini sepuh, lan haji sepuh, ingkang kula pundi, kula ta'zimi, kula bektosi, kanca-kanca panitia, remaja dan karang taruna Desa Kanorejo yang saya cintai, yang saya banggakan, ugi kanca-kanca KKN dari Unibro Tuban. Oh yo Uniro. Ibu-ibu, nuwun sewu, Departemen Perbadokan kula ngaji niku paling susah nek bareng kalih metune Departemen Perbadokan. Mergo pancen wonten kaidah idza taraddada bainal ngaji wal badokani fal aglabu al badokanu. Makanya tolong lek sampun rampung dirungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas operator, ekone jenengan kurangi mas, eko dikurangi kale niki monitor volumenya rodok ditambah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang minulya, tokoh-tokoh masyarakat, langkung-langkung, bapak kepala desa,

Yo, muga-muga mari kathah rezekine. Lunas utange. Kok banter dhewe. Ini potongan tukang utang rupane. Enggak ada hutang, Bu. Kathah utange. Kapok. Nggih ndonga, muga-muga pinaringan kathah rezeki saged nyauri, Allahumma. Nek gak iso nyauri ndonga, mugi-mugi sing diutangi lali. Dadi lek dibayari ra gelem nampani. Sing tani, kula dongakno muga-muga dadi panenane. Sing dagang laris dagangane kathah batine. Sing pegawe muga-muga mundhak bayarane. Sing ngurung oleh bojo muga-muga nang ketemu jodone. Kowe urung sunat bareng ngomelok muni amin. Rondo-rondo sing sek enom tak dongakno muga-muga oleh ganti bojo sing guwanteng kaya aku. Mbah sing tuwek rasa amin, Mbah. Sampeyan wis tuwek oleh bojone tambah bonyok sampeyan. Sing gadah penyakit napa mawon penyakite, penyakit dohir, penyakit batin. Barokah tirakatan dalu niki muga-muga dipun paringi waras penyakite. Sing lara ya muga-muga ilang larane. Sing watuk muga-muga ilang watuke. Sing lara pilek muga-muga ilang pileke. Sing lara udun muga-muga ilang udune. Sing lara meripat muga-muga ilang. Ilang penyakite. Ibu bapak engkang minulya, wis dirungokno Bu. Niki mboten suwe ngajine soale poso. Setunggale wekdal Kanjeng Nabi nate ditangleti sahabat. Ya Rasulullah, sinten tiyang sing uripe paling enak niku? Kanjeng Nabi dawuh, wong sing uripe paling enak yaiku wong sing disenengi Gusti Allah. Mergo nek disenengi Gusti Allah, apa sing dikarepno mesti keturutan. Niki kula aturno, soale kula yakin kabeh wong iku kepengin enak. Nggih napa nggih? Mulai sing dadi presiden ngantek bakul legen, sing dadi menteri ngantek bakul lewak teri, gubernur ngantek bakul bubur, bupati ngantek bakul roti, camat ngantek bakul tomat, lurah ngantek bakul gabah. Profesor ngantek tukang ngecor, insinyur ngantek tukang cukur, kiai ngantek bakul terasi. Niku kabeh pengen enak, mulut direwangi mergawe rakaruan polae, ngantek nibo, tangi gulung, nyungsang, rono, ngalor, ngetan, riwa, mondar, moncat, morak, mobat, Musa wes sampean karek nerusno iku mergo pengen enak. Nek wong kene ngarani polae nek mergawe ngantek kaya gabah di interi budal esuk mulai sore, budal kodanan mulai kepanasan, bebasan sirah dinggo sikil, sikil dinggo kenek, sikil dinggo melayu. Ya mergo pengen enak. Tunggale kabeh wong iku karepe pengen dadi wong sugih. Niki sing rawuh tak deloki ya wajah-wajah pengen sugih kabeh. Bapak-bapak sampean ya pengen sugih. Ya nemen kok. Pol pengene. Cuma wonten sing keturutan iso sugih tenan, ana sing ora keturutan ra iso sugih. Melarat. Tapi asline yo pengen sugih. Mboten wonten wong urip kok pengen melarat. Sampeyan lek krungu ana tangga sampeyan, kanca sampeyan katek ngomong, "Eh Kang, kaya aku ngene iki melarat ya wis ra apa-apa, telateni wong urip nang donya sedih lok. Sing penting kaya seger kuwarasan. Wong sugih duwe akeh utange yo akeh. Tambah bingung penak ngene ra kaken pikiran, ra kaken tanggungan karo guyu. Ngono ku asline ya wis suwe nek pengen sugih. Cuma atine wis pegelen. Iku dudu omongane wong sabar, wong pekoh. Engke toke guyang-guyu tapi ya kudu njotosi wong. Lah kula sampean lek pengin dadi wong sing enak uripe kudu usaha disenengi Gusti Allah. Sakniki amal nopo sing paling disenengi Allah? amal apa nek kita lakoni iso ndadekno kula sampean disenengi Allah. Ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amal perbuatan napa ingkang paling dipun cintai karo Gusti Allah? Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Nuli napa melih Kanjeng Nabi amal sing disenengi kalih Gusti Allah? Wa birrul walidaini. Bekti, hormat lan bagusi wong tuwa loro. Lajeng napa melih Kanjeng Nabi amal ingkang dipun cintai kalih Allah? Wal jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken, pertama salat tepat pada waktunya. Salat niku sayyidul ibadah, puncaknya ibadah niku salat. Nek haji perintahe lewat wahyu, kewajiban zakat perintahe lewat nas, kewajiban poso niku perintahe lewat malaikat Jibril. Tapi lek kewajiban salat perintahe langsung Kanjeng Nabi dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah lewat lantaran kalih perintah langsung niku kiat sing pundi Pak? Kuat sing langsung. Mula lek cara Imam Ghazali, as-shalatu ra'sul ibadah. Salat iku pokok ibadah. Ra'sun niku bahasa Arab artine sirah. Cara awake menungsa salat niku sirah. Sirah iki anggota tubuh sing paling penting. Mergo diarani menungsa iki ana ndase. Lek wis gak ana ndase, wis gak diarani menungsa. Nuwun sewu. Tangan buntung, sikil buntung, janji se ana sirahe, isek dianggep wong. Cara tengah wengi enten tamu ten jenengan nang wonge gak duwe tangan, gak duwe sikil, sik sampean trimo tambah welas sakno gak imangan gak duwit. Coba tengah wengi enten tamu ten jenengan, sikil jangkep, tangan jangkep, ondel awak jangkep, tekan gulu del gak ana sirahe. Adek tamune metu suarane. Buyar sak njero omah. Mangkane saking pentingnya sirah, foto KTP ku sing dijukuk ya sirahe tok. Sak menit tuwekku rung tumon kok ana foto KTP nang sing dipoto bokong iki rung tumon. Kemane bokong tepak gudiken pisan. Wong sing paling penting, paling pokok nang desa ku Pak Lurah, diarani kepala desa, ora kok udel desa. Pimpinan sekolahan ya kepala sekolah, mboten kelek sekolah. Paling penting sirah. Mula satu-satunya ibadah dalam Islam sing ora kena dinyang kuwi ya salat. Poso Ramadan wajib, tapi ana sing oleh ngenyang. Ana wong tuwa nemen wis ra kuat poso oleh ngenyang ganti mbayar fidyah. Haji wajib kanggo wong Islam sing sugih, tapi ana sing oleh ngenyang. Ana wong sugih kena nek stroke malah ora wajib, tapi nek salat ora kena dinyang. Selagine jeh urip isih ana ambekane, isih ana nyawane, ijek wajib salat. Ra iso ngadeg ya karo lungguh, lungguh gak iso turu miring, mujur ngalor gak iso karo mlumah. Mlumah gak iso isyarah, ora iso nganggo ketip. Mulai niat ketip, takbir ketip, fatihah ketip, ngantek salam ketip, ketip wis ora iso karek plorak plorok. Janji sik urip ana nyawane jek wajib salat. Dus pundi carane? Dilampahno ten jero ati, di batin. Nek salat dilakono jero ati wis ora iso, niki nembe dijelno beras. Yuk disolati Pak, tapi kan akeh tanggane sing ngeteri beras. Engko nang sampean salah paham. Dia keluarga mati nenggih pengumuman, pengumuman ijol beras. Mboten kena dinyang. Kanjeng Nabi nalika ditakoni ya Rasulullah, mal farqu bainal mu'mini wal kafiri? Napa bedane tiang mukmin kalih tiang kafir? Kanjeng Nabi jawab ringkes, salat. Iku sing bedakno antarane wong mukmin karo wong kafir. Mula tiyang Kanerja nuwun sewu, wong Islam kuwi aja didelok kopiahe, aja didelok jilbabe. Mergo kopiah jilbab itu hanya formalisme eksklusif. Kula nek muni formalisme eksklusif ngeten iki jenengan paham napa mboten? Ben pengalaman. Formalisme eksklusif niku glepung dicampur banyu, dijladreni kei bumbu, dirisi kolbes, diulet karo cambah, dimplek-emplek terus digoreng sampai garing ngoten. Dadi napa, Bu? Nek badokan kok roh wae. Aja delok kopiahe, aja delok jilbabe. Wong kadang ana wong wedok pakaiane berukut jilbaban. Tapi modele ya kemiri dietek-etek urung ditari wis. Aja delok kopiahe, kadang kopiahe ambles lewinteng. Ngono ku nek roh wong wedok ayu matane ya pendelik-pendelik-pendelik. Ngono ku rata wong lanang. Wong lanang anggar wong wedok ayu pendelik-pendelik rata. Sing ora ya mek aku tok iki. Maksudnya ora ketara. Islam niku aja didelok serbane, sorban niku simbol Bapak Ibu. Kula ndamel sorban ora perkara apa-apa, tak gawe lap keringet. Kadang sampean salah paham, ana wong kalungan sorban niku kewedi ra godhek ngaji diceluk syekh. Jubahan sak ngisore dengkul, janggute jenggote dawa, ngaji ora entos celuk syekh. Kata sak niki keliling blakraan sapa-sapa masjid sangu ompreng sangu dandang sangu wajan jauhlah jauhlah kuwi lho ra godak ngaji bandane kitab Quran terjemahan rekane mulangi wong Kanerja ngono Kanerja yo salah paham dikira wong alim diceluk syekh padahal ra godak ngaji. Mulane tolong nek ana model ngono-ngono ku Pak Lurah aja diterima. Wing malah ngerusak akidah. Seterno nang nggonku tak palune jitoke. Gak usah diterima. Ana wong nyekeli tasbih, kewedi nembek diumpetno kelotak, kelotak, kelotak. Ra iso ngaji celuk syekh, kuwi jenenge syekh-sehan. Ah nek terima syekh-sehan kabeh sing teko ya syekh kabeh. Ana sehetan, seh kulon, seh guri, seh ngarep, seh tengah. Pramila saking menika para syekh, syekh sedaya ingkang minulya. Islam kuwi aja didelok teko jenenge, nuwun sewu. Wong jenenge kadang ora cocok karo kenyataan. Ana wong jenenge apik Muhammad Musallin. Ya artine Muhammad wong sing terpuji, Musallin sing ahli salat, tapi belas ora tau sembahyang. Bancik masjid ya ora tau. Bancik-bancik nang masjid ngenteni nek wis diusung wong papat diade pendosa. Nek gelem nang masjid ngenteni bongko ya kowe. Jenenge kadang ora cocok karo kenyataan kok. Wong ana wong jenenge Slamet ngono ku uripe ya apes ya. Ngurusi apa-apa ki ora ana sing ngincer. Breset kabeh. Padahal jenenge Slamet. Enek wong jenenge Waras tapi ya lara-laronen. Menggeriken blenger nang rumah sakit. Kadang mboten cocok karena kenyataan ana wong jenenge sabar nang ngamukan. Kesenggol saithik muring-muring ngambe gegerin degek wani to piye. Padahal jenenge sabar. Ya tunggale wong jenenge syukur tapi yang ngersula uripe. Padahal asma kinarya japa jeneng iku minangka donga. Dijenakno sabar ku ben dadi wong sing iso sabar, dijenakno syukur ben pinter syukur, ning kadang-kadang ora cocok. Wong gen kula niku enten wong lanang jenenge Rame. Ngono ku ndek toko ya sepi ngono tokone. Jenenge Rame. Kula malah enggak ada kanca, Pak, kenalan. Namine Urip. Celukane ya Kang Urip, wong pancen jenenge Urip. Saiki wonge wis mati. Nanti tahlili nang masjid sak masjid ya mesem kabeh. Gara-gara imame ape tahlilan ni leren sambutan. Para bapak jamaah sedaya, monggo sareng-sareng kita ndongaaken dateng almarhum Kang Urip ingkang sampun mati. Urip jenenge tapi mati wonge. Lho tapi satu sisi jeneng niku mengandung sejarah. Ana wong lanang jenenge Bejo. Kuwi cara dirunut paling biyen nalika lahir ku sawahe tanggane ra ana sing panen, puso kabeh ning wae dhewe panen dhewe, awake Bejo. Lho dilalah anake kok lahir lanang. Wis gak angel-angel jenenge Bejo. Wong biyen ana wong kok jenenge Parji. Kuwi paling lahir wulan Sapar tanggal 1. Mene Parjan ya lahir wulan Sapar pakane ketiban Wajan to, Pak. Ngarepe omah kula niku Pak mbon jarak mbuh ora kok ya pas di anak loro lanang wedok kok ya pas sing lanang jenengno Amir adike wedok dijenengno Rika. Dadi nek nyeluk bareng ya Amerika. Mbuh jarak mbuh ora tapi kok ya pas. Wong enek wong jenenge Ngadenan. Menunggu takoni kena apa jenengno Ngadenan. Biyen ibuke nalika nglairo ngedene tenanan. Ora tenanan ya ora metu. Jenenge kadang mboten cocok karo kenyataan. Mula Islam aja delok kopiahe, jilbabe, aja delok serbane, aja delok jenenge, tapi delok salate. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat kuwi cagake agama. Nglakoni salat padha karo jejegno agama, nguatno agama, gak nglakoni salat, ninggal salat padha karo ngerubuhno agama. Mula ora kena dinyang, ibu. Kadang wedok-wedok rewang tanggane duwe gawe, wong ngono ku ya ora salat. Jak kancane, "Yu ayo luhur sik, ora usah cerewet, ora usah repot tapi tak tapuk parut kapok." Wong ngeterno anake rekreasi nggone WBL, ngono ku ya ora usah ngurukoh. Dijak kancane, "Mbak, ayo dong asar sik, prei aku." Ora prei ngomong prei. Wis lek ana wong wedok model ngono ku, ra prei kok ngomong prei mergo males salat, tak dongakno muga-muga gembrojok 5 taun ra mampet-mampet. Ben kocor-kocor terus. Mboten kena dinyang salat. Lah padahal salat niku tingkat-tingkatan, Bapak Ibu. Ana tingkatane salat ahyanan la ahyanan. Ini cara wengen kula ngarani salate deng-deng ser. Nek atine ser ya salat, nek wayahe gendeng ya ora salat. Kaya wong Amerika iki salat ra ngurusi, wayah mergawe salat sakobri, wayah no sawah salat ya wegah, wayah macul salate ya ucul, wayah tandur salate mundur, wayah panen salate ra kopen, wayah no pasar salate ya kesasar, wayah masak salate ya rusak, wayah ngedos salate ya bledos. Niku ten gene Amerika. Amerika kok adoh men. Wonten tingkatane salat sing ma'al ghaflah. Niki kathah-kathahe tiyang. Salat ma'al ghaflah niku artine napa? Awake salat ning atine mboten salat. Jasate jlungkar-jlungkir jentat-jentit tapi rohanine mboten nderek salat. Niki rata-rata menungsa termasuk sing ngomong dhewe. Nang kita sampean nek wis dadi kiai ning salate iso khusyuk pret. Pengen roh wonge aku ndi dapurane kiyaine. Lek ngaku iso khusyuk salate. Lho jo kok trimo kiai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Niki poke wong salate khusyuk, saking khusuke Sayyidina Ali niku tepak perang kena panah, dijabut lan-lanan gak betah, gak kuat. Pesen kancane, "Aku tak salat. Wene aku salat jabutan." Lho saking khusuke nek salat, panah dijabut niku mboten krasa. Pancen Sayyidina Ali ku nek wis salat ora roh apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora krungu apa-apa, ora krasa apa-apa saking khusuke. Ngoten mawon tahu dites karo Kanjeng Nabi, kon salat khusyuk rong rakaat nek hasil dikei hadiah. Gagal Sayyidina Ali, ra iso khusyuk. Iku Sayyidina Ali, apa maneh trimo Sayyidina Anwar Zahid? Nang kula nate Jumatan dadi makmum, nang ngarepku ning wong salat, klambine putih, tipis, nyrawang nganggo kaos rangkepan, ana tulisane. Ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng mripat tak buka pelek. Ajinomoto. Rata-rata kula jenengan salat niku ma'al ghaflah, akeh laline. Mangkane nek jenengan sholat no masjid no musola, karo imam dibimbing, dijak wiritan, dijak zikir. Niku tujuane kangge nutup ghaflah-ghaflah, blayang-blayange ati kula jenengan nalika sholat. Nek bar sholat dijak wiridan astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus nonneh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau mburi disambung ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah. Mburi saya disambung neh afdalul zikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Niki tujuane kangge nutupi ghaflah ghaflah lali-lali kulon jenengan nalika sholat. Mula nek sholat ku aja kok lamcing bar salam terus pelencing mboten je dijak wiridan 20 menit wis ngosek-ngosek ra karuan. Tapi nek i'tikaf nang ngarepe TV kok betah, ikhlas duduk khusyuk ningkluk tawaduk dan berjamaah. Darusan maca Quran, nyimak Quran 15 menit no geger wis diongkak-ongkek meripat sepet. Tapi nek nyimak surat Kemilau Cinta Kamila, surat Ketika Cinta Bertasbih, surat Sejuta Cinta Marsanda, betahe ra karuan. Ngapal wong aku yo ndek TV kok. Nek wong-wong iki kadang nek ra Ramadan iki ape salat Isya ngenteni sponsor. Angger katik sponsor gagenan no jeding wudu. Wudu ya cepet-cepetan kuatir keri sinetron mbok sempurna mbok ora wudune. Wong nguyah e digetno kok. Wis nang cewek epek-epek-epek-epek-epek. Wudu mlebu kamar salat. No salat nang jero kamar iki lawang dibuka titik ben krungu nek sponsore wis bar. Jenenge wong salate keri kuatir keri sinetron digetno Allahu Akbar wus. Assalamualaikum assalamualaikum rukoh tarik seruwet. Ora sah wiritan mencolot neh nang ngarepe TV. Ning TV-ne dileh ambe anae, ate mbok leh bereng. Wis apik-apik Kamila kok mengkae kok iso. Ndek iki mleh royokan kafa mengle royokan kafa menglo piye ndek critane. Kafa loro menglo piye. Jere anak emoh, Bu, mblenger aku seneng iki. Balekno nyetel TV dileh-leh. Nang cah saiki yo mbantah, Bu, sampean tuku TV nuku sapa to, Bu? Ya nukokno anak. Lah iya kok mau ngalah tuwek mau ngalah. Kalah mlebu kamar lagi gelem ngaji maca Yasin karo mewek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nangis ora mergo angen-angen ayat Qur'an gak kalah remote. Anake kok njaba krungu buke ngaji kok karo nangis paling buke pengen Kamila gak mengkae. Anake ngesakno TV-ne dileh cetek. Kile Bu wis tak ganti Kamila nek. Sadaqallahul azim. Tinggal wiridan kanggo nutup ghaflah mergo setan niku walus Bapak Ibu. Aja kok kula jenengan tepak ngeten iki wis salat niku lho sik digudha karo setan. Alladzi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wanna. Setan sing godha wong salat niku min syarril waswasil khannas, namine khannas ku setan sing bagian budha wong salat. Lho sampean nek ndek anak aja ditindakno khannas. Kuwi jenenge setan. Alus. Ha wong ngijir dhuwit ora temok, dinakne ora ketemu, diutak-utek dijari-jari ra temok. Lho dingge salat iso temok. Bar kok pasar rengel blonjo nggo dhuwit 500.000 entek 300 mestine kan isek 200 lho kok karek 100 ki le sing 100 nondi ora nemokno lho dinggih salat iso temok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuku kelopo 3. Allahu akbar. Lengo 2 kilo. Teri 2000, sami Allah liman hamidah, pakane njaluk nyangkeng neraka. Allahu akbar. aku nyangking softtek loro. Allahu Akbar. Lah ya mestine ya sek 200 dhuwitku. Lho kok karek 100 ile nondi sing 100? Lho bareng attahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatulillah sampai mburi dhewe innaka hamidum majid. Iya diutang bojone Kang Majid mengapa sing 100? Temok. Ha wong goleki barang ilang ora temok, dikis salati kadang temok. Ndelek kontake peda motor prasane dhuwur meja lali. Goleki ra temok anak diseneni kabeh sak njero omah diseneni koncine peda motor ndur meja kok rene nang ndi sapa sing gawa sapa nek adekmu takoki kangmu takoki mbokmu takoki sapa sing gawa sapa ngamuk bareng salat mari rukuk iktidal sami Allahu liman hamidah tangane medun pelek nyenggol sak lah kontak no kene ilang Gusti Allah sing eling kontake ibu-ibu ini ya kulino to. Di anak cilik apa sholat anaknya dibubukno lek istanek buknono bayang tinggal sholat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi nang krungu anake hoe bar gelundung tenan saking kurasane empakane kira jene mblakrak nanti ae nang cah nangis ra ditulungi sami Allahu liman hamidah sing lanang liwat karo dehem lho pakane bento nang cah nangis ra ditulungi Allahu akbar. Awas engko bengi atik handuk ora ngarah tak kei. Lho nggih aja kok sampean nang kula dhewe ya ngono. Padha Pak. Kula eling gek poso Ramadan niku. Kula niku nek tepak poso ngeten niki nek jamaah maghrib ten griya kalih bojo kula. Ten pondok kula kan ngimami lare-lare. Mergo apa? Engko nek jamaah no pondok wiritane suwe. Ora betah lesu aku. Apa wiritan cepet-cepetan ya sungkan santrine kok. Lan omah kan bar salat salam langsung mangan ngono. Manjing maghrib dudung dung dung dung dung dung dung. Kula niku mikir. Iki salat sik to mangan sik. Nek bojo kula nggih pun siap hidangan buka kadun jenengan Bu ya. Ya sego, ya jangan, ya iwak, ya kolek, ya wedang persis jenengan ngoten niku didelek ten ngandhap ngeten. Wong kula nek buka rasah meja-meja wis mandhap ngeten. Kula mikir iki salat sik to mangan sik. Engko nek salat sik salate mikir badokan. Engko nek mangan sik kuwareken ndane apike salate. Lagek takbir Allahu Akbar. Akhire kula eling dawuh Kanjeng Nabi nek wayah poso kon dhisikno buka tapi sekedar batalno poso aja warek-warek. Sekedar batalno poso cara Kanjeng Nabi biyen ya kurma, gak ana kurma ya manisan apa kono kolek ta apa. Akhire kula nggih sing ngombe wedang ngono wae wong digekno wedang. Kula ombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bojoku biasane terus omong, ya sabar Bah, wong gula regane larang ya ora patek legi. Ya mbok nek kelalen ra diudeg iki kok. Jaine bareng ape tak parut ya kesuwen Bah, ya wis tak cemplungno tutuki ngono wae. Lho bojo kula ngomong ngoten sampean kok. Aku ya serapopo angger gambuk pamah ngono ae. Mantun ngombe wedang, bojo kula ya ngombe terus tak omongi, ayo salat. Dene untuk-untuk-untuk-untuk. Lho ape nanti? Ya salat. Eh nanti, ana kamar salat. Ah kesuwen salat nang kene ae. Ana kono laran mlaku, wis nang kene bar salat langsung mangan. Dadi salat nang pinggir panganan. Bar salam langsung mangan buka ngono. Kula ngimami bojo kula dadi makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lha kok aneng kucing untuk-untuk-untuk-untuk bar. Amblas tenan kok iwak ya. Kula maca Fatihah tak geyetno. Iya kana butuh iya kana sa'in hudina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bojo kula amin. Berarti dia yang ngerti nek neng kucing ya. Aku lo solat sempat mikir hukum pak, umpamanya kiai pak. Sempat mikir hukum, iki tak terus no atau tak batal no. Nek tak terus no, iwa ambles. Nek tak batal no, wong solat kok dibatal no. Wis kadung mlebu nang jerone salat, kuwi ora oleh dibatalno. Haram dosa gede kecuali ana udzur syar'i, lagi oleh batal. Contoh sampean wayah salat dadak ana anakan pitik kecepit lawang gulune. Kiek kiek. Kiek kiek. rano sing roh, rano sing nulungi. Nek sampean tutukno salate selak mati, iki oleh dibatalno, nyelametno nyawa, jenenge udzur syar'i. To sampean wayah salat ana omahe tangga kobongan, rano sing roh, rano sing nulungi. Sampean tutukno salate tambah nemen kobongane semembrek tok ndi-ndi, oleh dibatalno, nyelametno kobongan to brok-brok njaluk tolong uang. Niku jenenge udzur syar'i. Kula sampai mikir tok kono wayah salat. Tapi nek perkara kuwatir keri umat lawah karo kucing ora oleh. Akhire nggih kula main politik, tak gelekno surat sing kena genggurak kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Iku sampai bar kan yo gurak to. Sampai minal jinnati wan nas. Nek kucingku melengak ile ora. Modele dhek ngewerti, "Lho, awakmu salat kok." Amblas iwake. Lho pancen ngoten. Roto-roto kulon jenengan sholatku ma'al ghaflah, pikiranku mblayang. Mulane dikengken ngusaha no jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu, omah cedak masjid kuwi luwih enak omah cedak kuburan. Lah omah cedak kuburan ini melengak terus eling mati yo. Lah nek omah sing cedak masjid kenek peringatane Kanjeng Nabi, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Jare kiai kula, ora sempurna salate, ora pantes salate ra iso sempurna wong sing omahe erek masjid kok gak gelem salat jamaah no masjid. Omah cedak masjid kok salat no omah, niku salate ra iso sempurna. Lha sakniki kathah omah erek masjid tapi ora krungu azan, brebeken TV. Mula ngapunten, jamaah niku gampang diomong tapi angel dipraktekno. Nggih napa nggih? Sing gampang praktek jamaah niku mek no Makkah no Madinah. Mergo nek ten mriko niku wonge ngenteni salat, lek no kene salate ngenteni wonge. Makanya kula sering ngritik kaji-kaji Indonesia ki rata-rata kaji tomat. Nakono tobat bareng wis tho omah kumat. Ya termasuk sing nyekeli mik iki ya setel. Pancen praktek jamaah niku nek ten mriko gampang no Makkah, gampang no Madinah, gampang. Madinah kuwi nek sampean gak roh kulone Madiun. Zaman ngulon terus becak ya patang tahun untuk kono. Mereka ini gue anggar kadek wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid bek ora kamot. Nang pantes sengi mami bareng ku ya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim, Waladdallin. Amin. Nang surat-suratan sing diwaca iki Pak ya dawa-dawa pantes-pantes. Ora kaya wong kene kok. Kalkul sing digawe. Temrika niku mboten disesuaikno, engko nek wayah Isra Mikraj terjepan, ngoten niku surate sing diwaca nggih. Surat-surat tentang Isra Mikraj, ayat-ayat sing nerangno tanda-tanda kekuasaan Allah. Engko nek wayahe Maulid Nabi ulan mulut Rabiul Awal ngoten niku sing diwaca ayate nggih ayat sing nerangno kisahe para nabi-nabi neng enak tartil ngoten macae. Maka na'lan nabi min harharajin fi ma faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد enak ngoten kula teng mriku niku golek iku luhi ra temok kuluhi nondi parake kok ra eningno kene nek sing azan bareng yo wenuak azan subuh yo wenak hayya 'alal falah sing wis tau rono ya persis azan Mekah ngoten modele. Kula saged nirokno Bapak Ibu soalnya kula niku nate suwe urip ten mriko, ngaos ten mriko. Mboten pamer kula niki senajan tasik enom, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Pisan ya hitungan nok. Ping pindho rencanane niki pun lebetne tasik kelompok-kelompok, Pak. Engko lek kok kene ngono ya tak kelompokno. Berarti panitia ngerti ya ben gelis ngelumpuk piye carane ngono. Adzan enak adzan subuh. As-shalatu khairum minan naum. Dadi salate duwa naume ndek. Nek wong Mekah Madinah ku nek salat suwe turune sedelo. Dadi nek adzan ngono, khairum minan naum salae dawa naume sedilu ndek nek wong kene kan ora to salae ndek naume dawa nek adzan salatu khairum minan naum jarene sing ngrungokno le kae dikon turun neh kae melungker akhire kelakon subuhe jam 7:30 usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala dapak sing azan nang nom sing azan ya wis mambu kuburan ni wong asyhadu an la ilaha illallah jenenge nom masjid nang bocah papat turu nom masjid krungu azan model ngono ku langsung mlewayu no jeding kabeh. Ora wudu, nguyoh tok terus minggat kabeh. Nembar azan yo reko-reko pujian bareng. Subhanallah Allahil Azim. Nanti bocah-bocah. Subhanallah wa bihamdihi watuk mlebu speaker ora ana sing budal jamaah sing budal sitok ndil nang wong ya wis tuwik pisan turut dalan ya tak watuk unglu bareng mlebu masjid bel mambu balsem sing pujian game kaya mambu PPO berarti masjid yang ambune balsem campur PPO akhirnya jamaah subuh yang wong loro tok nang padha tuweke. Sitoke ngimami, sitoke dadi makmum. Ngono kuwi imame ya kemenyek. Makmum sitoke dhek ape ngimami leren melengak mengguri. Barisane dikencengno. Ya makmum sak lonjor kon ngencengno barisan. Sawu sufu fakum. Rekane ya ngelingno, "Ki salat subuh, aja lali niat lho ya, engko nang awakmu ra niat." Kowe nek ra apal niate tirakno aku sholli fardhu subuki roke ngateni mustaq. Wong tuwek to Pak ape muni rakaat ini ra iso fasih dadi roke ngateni. Lah pancen wis tuwek nek ngimami yang guyokno wong. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahimin. Sampai nguri dhewe ku gairil magdubi alaihim waladdallin. Makmum apa amin ni watuk sik. Amin. Nelongso. Mari jamaahi wong loro jagongan no serambi masjid ngregenek wong padha tuweke. Omong-omongan sing sitok. Wong-wong ido nanti kok ra ono sing jamaah. Sitoke nyaut, ra usah kaget dik. Nah, wong pancen ki ya mejite wong loro. Iya awak dhewe isih urip, isih ana sing nggone salat, ngramut masjid. Ha nek besok awak dhewe mati terus piye mejite? Dek, ngene kok bingung ya carane. Piye? Ya cah nom-nom kuwi dikandani. Saurunge awak dhewe mati, ayo mejite didol. Dadi sepurane ya mumpung urung ditingkat masjide, mumpung urung digedhekno. Engko apa mbangun masjid gedhe-gedhe nek ora dienggoni jamaah? Atokno ngarep diencepi papan kae papan sing gedhe ne tulis dijual. Paling ramene masjid nek wayah salat riyaya tok to nggih. Gelari terpal beres. Rantek-enteki dhuwit. Sakniki usum ten pundinggen masjid mundak kompedi. Megah apik bangunane, tapi isine lan saiki akeh masjid lodok. Ngerti lodok, Pak? Ya bangunan karo isine ora imbang, nek lodok to jeneng. Padahal apa-apa nek lodok ora penak. Nek kok diguyu to. Ketu lodok ora penak, BH lodok ora penak, kaos lodok ora penak, sandal lodok ora penak, bojo apa-apa nek lodok ra penak, penak sing ngepres, masjid yo ngono, penak sing ngepres. Makane timbang jamaah mek sak larik to rong larik, nggih masjid rasa gede-gede, yo gawean jelantir ngono wis. Kamu rong larik ngono. Ten pundi nggen masjid mundak gede, tapi jamaah sepi, terutama nek subuh. Prihatin. Ten pundi nggen masjid sepi, kecuali Masjid Kanorejo. Tak delok wonge kabeh do ahli jamaah alhamdulillah. Nek liyane masjid kene wayah subuh sepi, tapi nek masjid Kanorejo aku yakin wayah subuh penuh jengklonge. Wong kadang masjid gede nang jamaah subuh mek wong telu, telu ndil ngono ya kemuwenyek. Lampune masjid dikakno njaba jero, bayar kaya pasar malam. Ana kipas angin rolas ya dipeweteki kabeh. Apane njero masjid kaya leso suwus-suwus-suwus-suwus. Isine mek wong telu, mulai jamaah ya kembung kabeh wetenge. Perkara kaken kipas kurang wong. Mulane tolong, tolong ibu bapak khususnya takmir-takmir kula pesen iki wayah Ramadan masjid musala ditata. Ben semangat ben ketok syiare Islam. Adzan gelekno sing nom suarane banter sing tuwek rasa adzan ya sebagian resik-resik telek cecek bagian kosok-kosok bagian nyapu ganjarane padha ora di masjid melanggar nek gak sing adzan tuwi ya kebarus cah cilik engkon adzan wah akbar wah akbar kaya cempe kata kegulune traweh imam gelekno sing nom sing sepuh bagian donga dindum adil regenerasi kadang ora kok sing tuwek iki lho ora didik sing nom sing tuwek wis ngeyel ae aku no kene pirang-pirang tahun bangun masjid iki sing ngawiti aku ape dindeh karo cah nom-nom ora dikongkon ngimani muni ngimami ya ngimani engkarek sak gongan kok ngeyel sing sepuh ngalah sing nom maju regenerasi nek sing sepuh wis sedo sing nom siap genteni kok sing sepuh bagian donga apik dadine jong awakmu sing nom maju jong ngimami sing nom ngergani mboten mbah wong jenengan sing sepuh nggih langkung sae jenengan sing ngimami gak wis mbae iki wis tuwek mbae wis ora iso paseh kono maju ngimami nggih mbah menawi ngoten nuwun sewu mbah ya maju o. Tapi aja cepet-cepet ya, Cung. Mboten, Mbah, mboten. Engke nek kula kecepetan ya sampean sanjang. Ya. Engko nek kowe ngimami kecepetan, aku tak muni hup ngono ya. Jadi yang ngeri mame kecepetan ni makmum bisa hup. Sedengan regenerasi generasi muda ni gue benono penerus saya. Nggih kula jaluk lek ngimami ku sedengan. Tolong imam sing apik iku imam sing ngerti kondisine makmum. Delok makmume. Ya nek makmume santri pengpengan, dijak traweh suwe betah apik. Tapi nek makmume masyarakat majemuk ana sing sepuh, ana sing loro-loron, ana sing kebelet, ana sing ngempet, ana sing dikeperluan mendadak, sedengan. Aja terlalu kalem, aja terlalu cepet. Kadang ora cah nom-nom ya do ndelodok kok imam sampai apik teteh ni ya di ayo aja-ajoki. Ngimami neh lek. Iya cong, lek langgar lor jam setengah walu wis bar. Sampean jam walu rong bar, mbok terus-terus nontek penumpang ngemlek lek. Mosok cong, enggak iya. Akhirnya ngono cong ya, cepete cong ya. Iya lek. Akhirnya trawas grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu-grutu- bar tarawih meruntus kaya bar godak maling. Ya sedengan, aja terlalu kalem, aja terlalu cepet. Pene cepet imam nem mentang-mentang imam nem mosok tarawih 20 rakaat nang 8 menit bar. Kebarus ngimami nang trimo sholli sunnat tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Untul-untul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Untul-untul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Allahu akbar. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Untul-untul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Ya kebacut. Ngono kok ya ngesakno makmum sing tuwek. Wong tuwek yang ambekane ngongsro. Nek imame Allahu akbar, subhanallahu hamida, Allahu akbar. Lah imame sing tuwek gak. Oh eh mati nonggon. Loro ngesakno makmum sing duwe penyakit asam urat. Ngapir rukuk eleran ancang-ancang dhisik kok. Telu ngesakno makmum sing lemu. Wong lemu ku salate abot. Saman delok wong lemu nek salat. Apa sujud eleran deger-deger sik kok. Apa tangi ni gak kerencalan ora iso tangi. Tahiyat lo karo jagang, ron jagang, guling. Lo nek imame cepet, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makmum sing lemu apa ni? Gelundung, gelundung, gelundung. Sedengan. Tapi ojo terlalu kalem. Mung imame tarawih dhek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sing diwaca teh Yasin wal Qur'anil Hakim. Yakin urung leh rong rakaat makmum entek. Imam lagi salam gawaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti begecil-begecil. Entek makmume sedengan. Wong kula niku nate pengajian umum. Nggih ngeten iki wayah Ramadan nuzulul Quran teng daerah Jawa Tengah mriku. Kula pas ndugi mriku wayah tarawih diaturi kon ngimami. Kula kuwatir suara entek pun kula tak makmum mawon. Sing biasa ngimami maju, lha kok imame kemenyek. Imam kemenyek ketara, Pak, delok mlakune wis ketara. Jlek jlek jlek. Aku kerasa suwe rasane wong iki. Lah kok tenan, lagek takbir wis digawe-gawe. Allahu akbar. Aku sajur ajur. Lha iki engko bare ya apa? Lha wong imame nang desa iso tiru Mekah to, Pak. Warang-warang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku wis makmumi mentolo mikir, atok gelem aku kon ngimam. Sampai waladdallin amin. Sing diwaca ora trimo surat sing dawa-dawa niku, Pak. Langsung ayat nenggone tengah Quran sing wangel-angel. Nang kula dhewe ra roh ayat apa sing diwaca ra roh. Padahal aku ki apal Quran ra roh ayat apa sing diwaca. Gawaya ngono imam. Wa ma mandek lali, Pak, imame, Pak. Lah kok apa nyauti piye wong wa ma tok ile sapa sing roh terusane. Wong no Quran ni wamai sak pirang-pirang. Kuwalene neh. Wama ping telui wama wama. Wama. Akhire makmum yo klenga-klengo sak kancane. Ngono kono sing ngomong terusane piye?

Wong tuaku meripat, anakku kentol. Nek kentol gocer getien meripat melok nerocoh, tapi nek meripat keculek kentol ranggadek. Anak loro wong tua melu ngrasakno loro, anak susah wong tua melu prihatin, tapi nek wong tua sing susah anak iki biasane ora open. Wong tua loro kadang anak ra ngurusi. Pak Em loro ta piye? Jarene iya. Jare wong-wong kuwi aku ya ora ngrono. Ya Allah. Niki ana basa Inggrise, Pak. Tol tol to beseli, to tol tol ra beseli. Kok mbok guyu to, Bu? Lah sing dititani tol karo line tok kuwi, Cek. Nek kentol kecantol mata mbrebesmili, tapi nek mata kecantol kentol ora mbrebesmili, ku basa Inggrise tol tol to beseli, to tol tol ra beseli. Sak seneng-senenge anak nang wong tua gak ngalahno senenge wong tua no anak. Sak gede-gedene senenge anak nang wong tua gak mbandingi senenge wong tua no anak. Mergo senenge wong tua no anak kuwi ibarat sak klopo, nek senenge anak nang wong tua mek sak upo. Sak gede-gedene upo gak ngira ngalahno klopo senajan klopone kecentet. Wong tua siji iso ngrumat anak wolu, anake wolu dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe. Anak wolu ngrumat wong tua siji kadang ora iso, bapake nang rumah sakit iso geger sak dulure kok. Aku wis nunggani nang kene 3 dina, we rung rene blas. Jire coke, aku ngetokno 2 juta kowe bondo abab. Yo nggih napa nggih? Wis to ora ngarah iso sak lawase ora ngarah iso. Wong tua kalau ijazah terima M1 MI tapi isok ndadekno anake sarjana, berarti ukuran pintere anak kuwi meimbang karo ukuran bodhone wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono ku nek anak wis sukses dadi wong, wong tua tetep melas yo mek iso cerita anak dadi pegawe. Mergo mau kula aturno wong tua ning anakku ikhlas ora ana njaluk bayaran. Tumon sampean ana wong tua anake dadi pegawe dadi DPR, terus anak diomongi, "Jong, bapak ngrumat kowe iki ya 20 taun, nek saiki wis dadi DPR ya itung dhewe sedina 20.000 ngono ae." Mboten wonten. Lek anak wis sukses, wong tua mek iso cerita tok, oleh bangga tok, nasibe tetep melas. Ya mek iso cerita, "Alhamdulillah yu anakku sing no Gresik kono kae ya dadi polisi. Sing no Surabaya anakku dadi kentara. Sing no Malang dadi guru, sing no Sidoarjo tambah rakaprah anakku dadi mandor lumpur. Sing no Aceh dadi komandan tsunami." Yo mek iso crita, nasibe tetep melas. Sing seneng sapa? Bojone sing seneng. Nek wong tuane diparani yo paling yo nek wayah riyaya ngene kuwi diparani, bapake ditukokno paling banter nek wayah riyaya tok kuwi lho diparani, nempakane ditukokno baju takwa ambek sarung cap gajah duduk. Nek gak cap gajah masuk angin. Ibu dikei duit 200.000, tapi anak papat digawa kabeh. Ku mulai disangono neh 50, 50, 50, 50. Entek. Lu ngono iku bareng balik sembuh barang digawa saenenge. Nah, sepeda montore dikei palangan nungguri. Isek dikei rengkek. Kerdusi tumpuk 5. Nongko nom digawa. Gedang mentah digawa, telo lebokno rombong, anakan kucing lo dicangking. Bareng anak wis balik, ibu eno teras no emper kelenga kelengo, diare kesing lanang, eneng apa to bu kok kelenga kelengo? Yora eneng apa apa pak? Yo alhamdulillah rampoke wis minggat kabeh. Orang ngarai sombales budine salah wase. Mangkane tolong aku pesen saestu, pesen kula niku dieling-eling. Kula dipesen karo guru kula. Awakmu ku pengen mulya uripmu, rasah mikirno nasibmu, rasah mikirno nasibe anak-anakmu, wong tuamu pikiran nasibe. Janji wong tuamu mbok pikir mbok tepakno, nasibmu, anak-anakmu ditepakno karo Gusti Allah. Ibaratnya awakmu apa gawe bayang, bayangin yang didadekno, rasah mikir bentuke longan wis. Longan rasah dipikir.

caplok. Gapo? Penting. Masya Allah. Eh, ibu, jenengan ngeten iki, macak model ngeten iki, sore-sore kok dandan. Wong kene nek ngarani dandan. Nek wong rengel brai. Wong kono ndi jenenge soko macak. Nek wong Sumberjo paes, nek wong Kanor nggen kula make up. Niate jenengan hormat suami. Sore-sore kok macak model ngeten niki, niat hormat suami. Dosa sampean disepuro kabeh kalau Gusti Allah, sampean dinanti-nanti dirindukan oleh surga. Mulane ibu, lek metu macak ayu-ayu ngeten niki, lek ten dalem nggih ngeten-ngeten niki Bu nggih. Ora kok wong wedok. Modele lho kualik. Mestine macak ayu ki nek nang omah berhias untuk suami, nek metu macak biasa-biasa. Nek wong wedok ya ora. Metu ngene iki ya ora ana sing elek, ayu kabeh. Padahal sampean macak ayu niki demi sapa? Paling demi aku to. Mun aku belas ora padamu. Nah, nek nomah macakmu kok kaya gendruwo manak. Eling-eling, nek metu ambune wangi-wangi, lek ten dalem nggih kudu wangi. Wong wedok niku mboten kok. Nek metu ya masyaallah, minyakan ora trimo dijes, sak botol gebyurno awak. Tapi nek nomah ya mambu terasi, mambu kemiri, mambu brambang, mambu kecap. Nang rambuté dawul-dawul. Kaya susahe manuk jelak uret. Kelambi iki wis suwamoh keleke bedah lho dinggo. Mosok dengen jenge dum-duman kaos Golkar mulai tahun 82 lho isek dinggo sampai saiki. Nang kotang taline padha cak sisih kewer-kewer. Disepung nganggo rumput Jepang. Penitine sak jempol-jempol. Ora kecubles susune pira-pira. Ngono kuwi wis tuwek bareng ya ngono kok. Kotangan tok, ya awake kuning ngono lumayan. Wong kulite ireng mulus nang kotangan tok. Diwasi kododohan kaya kotang keluyuran dhewe. Ngono ku dituturi ya mbantah, "Mbah wis tuwek mbok ditutupi to, Mbah?" "Yi, sapa sing doyan?" Ora kok perkara doyane. Ya nek wae bocah enom mbah ketok iki mengandung vitamin. Nek wae cah tuwa ira mengandung vitamin kuwi formalin kuwi tak dari. Ora pokro kok. Wong wedok biyen nek nganten anyar jejer karo sing lanang kudu ngentute diempet-empet ra karuan. Nah saiki anak wis telu. Sing lanang mangan liwat nang ngarepe wis prot. Dere sing lanang opo ae? Waras blok, waras. Ora iso ngentut nang rumah sakit, wis gablek duwe. Nah sing lanang yo karek urip matane tok ketap-ketip. Seenome dipuja-puja ora karuan, saiki wis tuwek disentak iya bendina. Apa maneh wong wedok senekuk driji nang ngarepe wong lanang. Beras entek. Apa nyambel lomboke garing. Wedakku entek, sandalku cepot, kotang tak pe ilang. Mulane wong rumah tanggaku matine dhisik wong lanang rata-rata. Ngenes mikir butuhan. Wis ngenes sik disentaki. Srapokro wong wedok. Nek metu macak ayu, noma rai tambali koyok salon pas. Isih digeludro minyak kayu putih. Sing lanang teko ya lenger-lenger. Bingung. Iki sing tak ambung seh endi? Ora nemokno nggon. Omong sak omong iki delok wong wedok lek omong karo wong lanang liya alus basane nglamit. Nggih, mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Nah, tapi karo bojone dhewe kok kuwasar. Terusno nya, terus. Tuwek ra kena dikandani wong. Terus. Bojo sampean yo ngono, Pak. Nek sabar, Pak, ndek ngon-ngon kaya ngono kuwi. Telateni yo modar-modar dhewe. Masak sama masak yang ngono. Nek bojo ya terima tahu tempe pindang istiqomah tempe nganek digoreng telung dino saya digoreng neh separuh rupane abang separuh ireng. Tapi siji dina wong wedok kok blonjo tuku ndok tuku iwak sapi petuk tanggane takoni, "Bu kok tuku ndok bereng to, Bu?" "Sesuk duwe wong." Mergo sesuk duwe wong